إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار عباد الله أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai umat manusia yang terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ta'muruna bil ma'ruf, di antara sifat yang membuat manusia dari kalangan umat ini adalah terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak yang lainnya dalam perkara-perkara yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari hal-hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keistimewaan umat ini dibanding umat-umat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan umat ini dalam waktu yang relatif singkat, di saat umat ini umur-umur mereka adalah sangat pendek dibandingkan umur umat-umat sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umat ini umur-umur mereka, umur-umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Di saat umat ini relatif singkat kehidupannya dalam kehidupan di dunia ini, sedikit yang melampaui umur 70 tahun dibandingkan umat-umat terdahulu yang umur-umur mereka sangat panjang. Dan tentunya seseorang yang umurnya panjang dan banyak beribadah akan lebih baik baginya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi umat ini dengan diberkahinya amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di waktu-waktu yang istimewa, di tempat-tempat yang mulia dan istimewa. Di antara waktu-waktu tersebut yang sangat istimewa adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu, "Walal jihad ya Rasulullah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaj bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'." Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dilakukan pada waktu tersebut lebih dicintai, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, tidakkah pula dengan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad. Kecuali seseorang yang keluar berjihad fi sabilillah membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun darinya. Gugur wafat di medan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menerangkan dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif bahwa barang siapa yang tidak bisa melakukan ibadah haji di suatu tahun, maka dia berkesempatan untuk beramal saleh, berbuat kebaikan-kebaikan di rumahnya, di mana amalan-amalan tersebut lebih mulia, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah haji. Luar biasa keistimewaan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dengan dimuliakannya bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kebaikan padanya, yang di malam-malam Ramadan terdapat suatu malam yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari pertama yang sangat istimewa, di mana pada hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini setiap kebaikan, amal saleh, ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang serupa di sepanjang tahunnya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, "Annahu idza dakhala ayyam al-'ashr ijtahada ijtihadan syadida wa kada la yaqdiru 'alaih." Bahwa beliau rahimahullahu taala jika telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersemangat sekali dalam beribadah pada Allah. Hampir-hampir beliau tidak mampu melakukannya. Inilah yang diajarkan oleh para salafun as-salih rahimahumullahu jami'an, untuk memanfaatkan betul-betul hari yang sangat istimewa ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan penuh ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengkompromikan hadis Ibnu Abbas yang berkaitan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang padanya terdapat Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan rahimahumullahu jami'an bahwa jika ditinjau dari siang harinya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih istimewa bahkan dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi. Adapun ditinjau dari malam harinya, maka tentu 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini, karena di bulan Ramadan tersebut terdapat malam Lailatul Qadar. Ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa dilaksanakan di hari-hari yang istimewa ini, tentunya pertama kali adalah perkara-perkara yang wajib. Solat tepat pada waktunya, ini adalah suatu amalan yang sangat istimewa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa as-salah ala waktiha, salat tepat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kaum muslimin berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah salat tersebut dengan sebaik-baiknya, dan berlomba-lomba untuk mencari keutamaan saf-saf yang pertama, berwudu dengan baik dari rumahnya, kemudian dia menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Maka tiap-tiap langkah dari langkah yang dilakukan menuju masjid tersebut akan dicatat padanya satu kebaikan, akan dihapus padanya satu kesalahan, dan diangkat satu derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sholat-sholat yang sunnah, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, dan sholat-sholat nafilah yang lainnya hendaknya diperbanyak. Dan membaca Al-Quran yang merupakan zikir yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan tentunya sesuai dengan keikhlasan seorang hamba tersebut. Begitulah dengan amalan-amalan yang lainnya dari ketaatan-ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu orang-orang yang tidak mampu, memberi makan mereka, bersedekah, dan yang lainnya dari ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan pada hari-hari yang istimewa tersebut. Dan di antaranya adalah bentuk at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, dalam menegakkan ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Maka hendaknya bersemangat setiap orang sesuai dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya, yang mampu dengan ilmu, dengan ilmunya, yang mampunya dengan harta, dengan hartanya, untuk menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang terbangun di atas landasan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf as-salih. Dan tentunya di antara amalan yang bisa dilakukan pada hari-hari tersebut adalah puasa. Inilah amalan yang sangat istimewa yang dilakukan oleh seorang hamba pada siang hari. Berpuasa. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi, tidak ada suatu amalan yang lebih istimewa dilakukan pada hari-hari dibandingkan pada hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa termasuk di dalamnya adalah disunnahkan puasa sejak hari pertama sampai hari ke-9 di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa sesuai dengan batas kemampuannya, dan hendaknya tidak terluput darinya sunnah yang sangat ditekankan, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW menyatakan, ahtasibu an yukafira sanah al-madiyah wal-baqiyah. Saya berharap puasa Arafah tersebut akan menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Tentu ini keistimewaan yang sangat disayangkan kalau sampai terlewatkan bagi kita semuanya. Dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan berpuasa dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu jalan, satu hari di jalan Allah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari sentuhan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Keutamaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah tersebut adalah hari yang sangat istimewa. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tika Allah fihi 'abidan min an-nar min yawmi 'Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaa'ikah." Tidak ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka dibandingkan pada hari Arafah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendekat dan akan membanggakan hamba-hambanya tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan diriwayatkan dalam riwayat At-Tabrani, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna 'ashiyata 'Arafah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik yang diucapkan olehku dan para nabi-nabi sebelumku di petang hari di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan disunahkan pula memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tasbih, dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan-amalan soleh dan ketaatan yang lainnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita semuanya memanfaatkan momentum yang istimewa ini untuk banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena umur-umur umat ini sangatlah pendek dan hari demi hari semakin cepat silih berganti. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, qala ba'dul hukama, kaifa yafrahu man yakuduhu umruhu ila ajalihi wa kaifa yafrahu man taquduhu hayatuhu ila mautihi. Bagaimana seseorang hamba bisa bersenang-senang dengan dunia padahal umurnya menuntunnya ke arah kematiannya, kepada ajalnya? Dan bagaimana bisa seorang hamba bersenang-senang dengan dunia padahal kehidupannya tersebut akan mengantarkannya kepada kematiannya. Oleh karena itu, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan suatu nasihat kepada seseorang dan bertanya kepadanya, kam atat alik min umrik, berapa umurmu sekarang? Dia menjawab 60 tahun. Berarti engkau, kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah, selama 60 tahun ini telah mendekat kepada kematianmu. Kemudian seorang tersebut berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fudail Ibn Iyad berkata kepadanya, apakah engkau tahu apa artinya? Kata beliau Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah, dan kita pasti akan kembali kepadanya. Jika seseorang telah mengetahui hal tersebut, maka hendaknya dia pahami, pasti dia akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumal mahsyar, pada hari kebangkitan kelak akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengetahui hal tersebut, maka hendaknya dia mengetahui bahwa pasti dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas amal-amalnya yang telah dia lakukan selama di dunia. Maka seseorang yang memahami hal tersebut, hendaknya dia benar-benar mempersiapkan jawaban atas apa yang akan ditanyakan kelak di hari akhirat tersebut. Maka seseorang tersebut meminta nasihat kepada beliau rahimahullah. Lantas bagaimana? Qala Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, yasirah, sesuatu yang sederhana. Kata beliau rahimahullah, tuhsinu ma baqiya yughfaru laka ma madha innaka anta idza asa'ta ma baqiya ukhitta bima madha. Kata beliau rahimahullah ta'ala, solusinya adalah engkau perbaiki sisa-sisa umurmu. Engkau perbaiki, berbuat kebaikan di sisa-sisa umurmu. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kalau seandainya engkau berbuat kejelekan di sisa umurmu, niscaya engkau akan dihukum dengan kejelekanmu tersebut dan juga kejelekan yang telah engkau lampaui sebelumnya. Oleh karena itu, hendaknya kita bersegera dalam memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa tersebut, terlebih lagi di hari-hari yang istimewa ini, untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum madha qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia telah lakukan untuk hari esok. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika telah datang ajal menjemput mereka, niscaya tidak akan mereka mampu minta untuk diakhirkan walaupun sesaat, dan juga tidak mampu untuk dikedepankan. Dan Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau seorang penyeberang jalan. Maka hendaknya kita semuanya bersegera dalam menuju amalan-amalan soleh dan ketaatan, dan bertobat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri dengan aib-aib kita, mengintrospeksi diri-diri kita, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan selama ini. Kita segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan keistiqomahan untuk beramal saleh sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas tauhid dan sunnah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.